Sampai di sini, tentu kita telah mulai memahami bagaimana korelasi antara serangan siber, kebocoran arsip, dan supremasi. Jika ditinjau dari prinsip-prinsip arsip modern, mungkin akan sulit bagi kita untuk membenarkan operasi-operasi tersebut. Namun, bagaimana jika kita memandang operasi tersebut menggunakan paradigma ilmu sosial profetik?